السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قرأنا الحديث 69 بعد 200، فبقي الشرح وما يستفاد من الحديث. Kita sudah baca hadis yang ke-269 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melarang seorang yang di kota menjual kepada orang yang datang dari desa. Wala tanajashu, dan jangan curang dalam jual beli, dan jangan seseorang menjual apa yang sedang dijual orang lain, dan jangan pula melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, dan jangan seorang wanita meminta agar suaminya mentalak saudarinya karena ingin penuh bejananya. Ma yustafadu min hadith. Pertama, al-kalam ala bay'il hadir libad wal najash wa yabi'ur rajul ala bay' akhihi taqaddam muhassalan fil hadithain. Alhamdulillah, masalah seorang yang hadir menjual pada orang yang badawi, orang kota enggak boleh menjual pada orang kampung. Apa hikmahnya? Karena bisa jadi orang kampung akan tertipu karena tidak tahu harga pasar. Wa najis juga termasuk kecurangan, sehingga jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula bai'ur rajul ala bai' akhi, sudah lewat juga dengan rinci di dalam dua hadis. Hadis yang ke-252 dan hadis yang 253. Bima aghna an i'adatiha hahuna, maka itu semua mencukupi, tidak perlu diulang di sini. Wa fihi minal fawaid az-zawaid ma yati. Tetapi di sini ada faedah-faedah yang belum tersebut di dalam pembahasan kemarin, yang disilakan dengan fawaid az-zawaid. Ini faedah zaidah, faedah zaidah, faedah tambahan, yaitu tahrim khitbatun nikah ala khitbati akhihi hatta ya'lama anna al-khatib rudda an talabihi wa lam yujab. Yaitu faedah haramnya seorang yang akan menikah melamar yang sedang dilamar saudaranya. Sampai kapan? sampai diketahui hatta yu'lam annal khatib rudda an talabih, sampai diketahui bahwa sang pelamar tadi ditolak lamarannya, walam yujab, dan tidak dikabulkan. Kalau belum jelas, tunggu. Seorang wanita dilamar oleh seseorang. Baik, kamu ingin melamar juga, ternyata dia sudah melamar, ya tunggu. Jangan membisikkan dengan cara lain, dengan perantara atau dengan seseorang. Jangan sama dia, sama saya saja. Jangan. Biarkan sampai ada kejelasan, diterima atau ditolak. Kalau diterima, berarti bukan jodohmu. Masih banyak wanita solehah yang lain. Kalau ternyata ditolak, silakan kamu masuk. Baik. Dan ini barakallahu fikum, sama juga ketika ini adalah barang dagangan sedang ditawar. Jangan diganggu, biarkan tawar menawar sampai selesai. Jangan kamu berkata kepada penjualnya, saya beli saja, lebih mahal dari dia. Dia nawar berapa sih? Jangan juga sebaliknya, kepada pembelinya berkata, kamu jangan beli sama dia, sama saya saja, saya akan jual lebih bagus, lebih murah. Jangan. Biarkan mereka tawar menawar sampai selesai. Rudda. Apakah ditolak? Atau qabila. Terserah. Setelah jelas, kalau ternyata itu ditolak, tidak jadi, silakan kamu menawarkan barangmu, atau silakan kamu menawar barangnya, atau silakan kamu melamar wanita tersebut. Mengapa dilarang? Lima tasabbaba al-khitbatu ala khitbatil ghair minal adawati wal baghdha. Karena akan menyebabkan melamar seseorang yang sedang dilamar orang lain akan terjadi adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa ta'arud liqatir rizq, dan akan terjadi ta'arud liqatir rizq, menghalangi atau menyebabkan terputusnya rezeki. Apa kaitannya? Kaitannya dengan yang kedua, dengan jual beli. Jangan membeli apa yang sedang dijual orang lain. Tsanian, pada yang kedua, tahrim su'alil mar'ah zaujaha ay yutalliq darrataha. Dilarangnya seorang wanita meminta pada suaminya untuk menceraikan istri lainnya. Apa bahasa Indonesia istri lainnya? Hah? Madu. Iya. Betul. Dilarang seorang wanita meminta pada suaminya untuk menceraikan madunya. Asal. Dalam bahasa Arab, darrah. Hah, apa artinya darrah? Dari kata madarat. Sehingga kata orang di Indonesia yang ngasih nama laki-laki jadi madu. Tapi kalau bahasa Arab yang ngasih nama perempuan, jadi membuat madarat, membuat masalah. Selalu bikin madarat. Wallahu a'lam, al-muhim. Demikian keadaannya, sudah diistilahkan dengan darrah. Baik. Kembali kepada kitab. Tahrimu su'alil mar'ah zawjaha an yutalliqa darrataha. Haramnya seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan darrahnya, menceraikan madunya. Atau tawghir sadrihi alaiha, atau membikin ghairah tawghir dari kata ighar sadrahu ay sadra zauj alaiha. Mungkin wanita tadi akan berkata, saya tidak meminta diceraikan kok. Saya cuma menceritakan kalau dia itu begini, begini, begini, begini, begini. Itu ighar namanya. Tawghir. Sehingga suaminya marah kemudian menceraikan. Sehingga barakallahu fikum tahrim. Haramnya meminta suaminya untuk menceraikan ada dua macam. Bisa terang-terangan, bisa pula tanpa terang-terangan. Bisa dengan apa istilahnya? Langsung ceraikan saja dia. Untuk apa sih dia? Ada manfaatnya begini, begini, begini. Tasrih. Ima dengan tasrih. Wa ima dengan perantara. Dia enggak bilang ceraikan, tetapi dengan tawghir. Apa tawghir? Menceritakan kejelekannya, kekurangannya dan segala macam agar suaminya marah, kemudian suaminya menceraikan. Fakilahuma la yajuz, kilahuma haram bihadzal hadits. Bi ayi lafz? Bi lafz al-akhir. Wala tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha. Wala tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha. Jangan seorang wanita meminta agar diceraikan saudarinya, yakni sesama istrinya. Awil fitnati bainahuma, atau membuat fitnah di antara keduanya, di antara suami dengan dorrah tadi, dengan madu tadi. Liyahsula bainahuma syarr, agar terjadi antara keduanya syarr. Fayufariquha, yang akhirnya diceraikan. Fahada haram. Tawghir, persamaan katanya adalah fitnah. Lima yahtawi alaihi minal mafasidil kabirah, karena terkandung di dalamnya berbagai macam kerusakan-kerusakan yang besar. Min tawrisil adawat, mewariskan permusuhan-permusuhan. Kenapa dikatakan tauris? Karena akan turun pada anak-anaknya. Anak-anaknya ikut benci kepadanya. Terjadi permusuhan, bahkan diwariskan permusuhannya. Wajal bil ihan, sama juga maknanya, menarik berbagai macam pertikaian. Waqat irizqil mutallaqah, dan menyebabkan yang dicerai tadi tidak ada lagi yang bisa memberikan, atau tidak ada yang memberikan nafkah kepadanya. Alladhi kanna anhu bikaf'i ma fi ina'iha minal khair, yaitu diungkapkan, kanna dari kata kinayah, diungkapkan dengan kaf'i ma fi ina'iha minal khair, menghentikan bejananya dari kebaikan-kebaikan, sehingga semuanya untuk dirinya saja. Alladhi sababuhu nikah wa ma yujibuhu min nafaqati wa nafaqatin wa kiswatin wa ghairiha min al-huquq az-zawjiyyah, yang tentunya kebaikan tadi, rezeki tadi disebabkan pernikahan. Karena seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan kiswah dan hak-hak lainnya dari hukuk zaujiyah. Kalau diputus berarti memutuskan rezekinya. Fahadihi ahkamun jalilatun wa adabun samiyah. Ini menunjukkan hukum-hukum yang sangat tinggi dan adab-adab yang sangat mulia. Litanzimi halil mujtama', untuk mengatur keadaan masyarakat. Wa ibadihi amma yusabbibu syarr, dan menjauhkan penyebab-penyebab kejelekan, wal adawati wal baghdha, kejelekan, permusuhan dan kebencian. Liyahilla mahalla dzalikal mahabbah, untuk ditempati tempatnya oleh kecintaan, kasih sayang, wal wi'ami wassalam, kedamaian dan keselamatan. Wabillahi taufik.